Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim, masih pada ayat kelima dari Al-Ma'idah. Ayat keenam, na'am, dari Al-Ma'idah. Ya alladzina amanu idza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Terkait perintah wudu ketika seorang muslim hendak salat, jumhur para ulama menyebutkan bahwa wudu harus ada niat padanya. Berdasarkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung niat pelakunya, dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niati. Kata Bukhari rahimahullah, masuk di dalamnya iman, sholat, zakat, haji, puasa, dan wudu, serta hukum-hukum yang lain. Artinya semua ibadah ini membutuhkan niat, harus ada niat padanya. Dan Allah pun telah sebutkan dalam ayat, kul kullun ya'malu ala syakilatih rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan masing-masing beramal dengan sesuai syakilatih, yaitu niyatihi, sesuai niatnya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, setelah perintah mencuci wajah Allah katakan, dan tangan kalian, ini faghsilu aydiyakum, cuci, basuh tangan kalian itu sampai ke siku. Mencuci tangan sampai siku ini membuat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang batasan tangan yang harus kena wudu, atau lebih tepatnya apakah siku ini harus masuk terkena air wudu ataukah tidak. Sebagian dari fuqaha mengatakan itu termasuk dan harus terkena air wudu, dikuatkan dengan riwayat Daruqutni dari hadis Jabir, anna nabiyya kana idza tawadda adaral ma' ala mirfaqai, bahwa Rasulullah, kata Jabir, jika wudu beliau memutar air di sikunya. Ini ketika beliau ambil air untuk tangannya, beliau cuci, air wudu ini beliau putar-putar di sikunya. Ini untuk memastikan bagian siku terkena air. Begitu pula yang kiri diputar. Walaupun riwayat ada kelemahan padanya, sebagian para muhaddithin mengkritiknya. Namun demikian, mereka sebutkan menguatkan atau semakna dengan ayat. Bahkan mereka juga sebutkan bahwa ila wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku kalian. Sampai di sini makna ila di sini ma'a. Ani farsilu aydiyakum ma'al marafiq, maknanya begitu. Bersamaan dengan siku juga kenakan air. Sampai di situ bermakna ma'a. Yang ketiga, ini pendalilan yang ketiga, bahwa dalam bahasa Arab yang namanya yad, tangan, itu dimulai dari ujung-ujung jari sampai ke pangkal bahu. Ini semua tangan namanya. Yang Allah katakan wa aydiyakum, dan tangan kalian, tentunya siku masuk di dalamnya. Sebagaimana kaki pula, yang disebut kaki dari ujung-ujung jari kaki sampai ke pangkal paha, semua itu namanya kaki. Disebutkan oleh Allah ilal marafiq, satu sebagai batasan, bahwa bagian yang wajib terkena air itu batasnya sampai siku. Ke atas sudah enggak wajib, sudah tidak diperintah ketika wudu untuk terkena air, batasnya sampai siku sini. Makanya Allah katakan sampai ke siku. Artinya bagian ini harus terkena air. Seperti tadi dikuatkan dengan qarinah atau dalil-dalil yang lainnya tadi, bahwa siku termasuk bagian yang harus terkena air. Yang ke berapa, keempat atau kelima, mereka sebutkan dari sisi bahasa bahwa ila itu tergantung maknanya. Ini disebutkan oleh Sibawaih, imamnya bahasa Arab Nahu. Jika yang setelah ila satu jenis sama dengan yang sebelum ila, maka yang setelahnya masuk kepada hukum. Tetapi jika yang setelah ila berbeda dengan yang sebelum ila, maka tidak termasuk hukum. Nah, di sini yang setelah ila marafiq, siku, dan dia seperti tadi termasuk dari tangan, aydiyakum. Karena termasuk, maka masuk dalam hukum. Hukumnya adalah diwudui, dicuci, dikenakan air, maka masuk. Karena satu jenis atau satu bagian sama antara yang sebelum ila dengan yang sesudah ila. Demikian kata Sibawai dalam bahasa Arab kaidahnya. Tapi jika beda, maka enggak masuk. Maka tidak masuk. Sama kalau secara makna bahasa, yang sama antara yang sesudah dengan sebelum ila, kalau kamu katakan misalnya kain, kamu potong kain ini dari sini sampai sini. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya iqta' hadzal khumash min huna ila huna. Sampai sini. sini titik yang kamu tunjuk, apa termasuk dipotong atau tidak? Masuk. Kenapa? Karena yang setelah ila sama dengan yang sebelumnya, yaitu kain. Yang beda misalnya mereka contohkan, kalau kamu katakan, kamu sebagai guru misalnya, anak-anak besok libur sampai hari Senin. Yang ila yaumul itsnain, yang sebelum ila adalah libur. Libur tidak masuk sekolah. Yang setelahnya adalah hari. Maka hari Senin tidak masuk di dalam libur, enggak sama. Maka tidak difahami misalnya Senin berarti libur juga, Selasanya masuk. Lah, karena yang setelahnya berbeda dengan yang sebelumnya. Al-muhim itu beberapa pendalilan fuqaha yang menyebutkan bahwa siku bagian yang harus terkena air, ilal marafiq. Bahwa siku ini pun harus dibasuh dan dicuci dengan air. Wamsahu biru'usikum, dan usap kepala kalian. Usap kepala kalian sebelumnya Allah telah perintah untuk mencuci wajah, dan telah lalu pada pertemuan pekan kemarin definisi atau batasan wajah yang harus dicuci dalam wudu. Artinya bagian kepala ini masih ada sisa, karena wajah juga di kepala. Yang Allah sebut baru wajah yang terlihat ini, yang berhadapan denganmu, dengan orang lain, itu dicuci. Kemudian sisanya bagian kepala di usap. Makanya kalau seandainya ulama sebutkan tidak Allah perintah untuk mencuci wajah, seandainya Allah tidak sebutkan faghsilu wujuhakum, niscaya bagian kepala ini semua wajibnya adalah diusap. Dan Allah katakan dalam ayat wamsahu biru'usikum, seandainya tidak ada perintah faghsilu wujuhakum, enggak ada perintah cuci wajah kalian. Yang ada cuman ini, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Yang orang fahami kepala ya ini semua termasuk wajahnya. Maka diusap tok begini kepalanya, wajahnya. Tapi tidak. Di awal sudah Allah katakan wajah dicuci, disiram dengan air. Sisa bagian kepala yang atas ini dan belakang diusap. Sehingga beda antara wajah dengan kepala bagian atas dan belakang. Dia hanya diusap sebagaimana perintah Allah dalam ayat ini. Di dalam ayat bagian atau batasan ketika Allah katakan ru'usikum, ru'us tentunya jamak dari ro'as, jamak dari ro'asun. Ro'as disebut ro'as karena dia bagian tertinggi dari tubuh manusia. Gak ada yang lebih tinggi darinya. Makanya dia disebut Ra's, bagian tertinggi. Makanya setiap bagian yang tertinggi disebut Ra's dari lafad ini. Puncak gunung disebut Ra'sul Jabal karena dia sudah mentok ujungnya di sini, bagian tertinggi dari gunung itu. Demikian pula Ra'is, disebut Ra'is, pemimpin atau ketua ya, karena dia puncak kepemimpinan, ketua umum paling tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari dia. Ra'isul Bilad, presiden, dia paling tertinggi. Al-Mahim dan seterusnya. Adapun tentang batasannya, ada banyak pendapat dari fuqaha seberapa bagian kepala yang diusap dalam wudu. Tetapi yang ada di dalam sunnah mencukupi bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dimulai dari bagian depan ke belakang, kembali lagi ke depan, kemudian beliau sekaligus mengusap kedua telinganya. Ini semua dengan sekali usapan. Dimulai dari depan, sebagaimana perawi katakan, bada'a bimuqaddami ra'sih fa aqbala bihima wa adbar. Dimulai dari bagian depan sini, beliau ambil air wudu, kemudian diusapkan. Dimulai dari sini, beliau ke belakang sampai bagian belakang kepala, kemudian beliau kembalikan lagi ke depan. Beliau kembalikan lagi ke depan, kemudian langsung tangannya ke telinga. Perawi sebutkan bagian telunjuk beliau ada di bagian dalam, bagian ibu jari beliau ada di bagian luar, kemudian beliau usap begini. Dan itu dengan sekali usapan. Rasulullah SAW melakukan dengan sekali usap. Fa idza ja'al athar batala an-nadhar. Begitu ada dalil, ada hadis, ada riwayat dari Rasulullah SAW, batal, gugur semua teori dan pendapat siapapun itu. Ada fuqaha madhab yang berkata begini, begitu, cukup bagian depannya, dilakukan tiga kali, diusap, ini semua gugur, gak ada gunanya. Kenapa? Rasul melakukan demikian. Dan kita diwajibkan, diperintah untuk mentaati Rasul, bukan madhab siapapun dan manapun. Kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah, hamba dan utusannya. Konsekuensinya kita mentaati, menerima segala yang Rasul contohkan, yang beliau lakukan itu teladan bagi kita, kita panuti. Dan itu yang Rasulullah lakukan, maka cukuplah bagi kita apa yang cukup bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa di kalangan fuqaha banyak aqwal, banyak pendapat, mulai dari bagian mana yang harus terkena air. Ada yang mengatakan sepertiga kepala, setengah kepala, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mengatakan harus tiga kali, ada yang sebagiannya bahkan mengatakan kalaupun sebagian rambutnya kena air mencukupi. Ini semua gak ada gunanya, pendapat yang gugur. pendapat yang batal karena telah adanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan para ulama perlu difahami. Kedudukan para fuqaha, kata Imam Ibnu Qayyim, itu seperti bintang. Bintang, kalau zaman dulu tentunya, bahkan sampai sekarang dipakai, membantu untuk menentukan arah. Ya kan? Kamu malam hari di tengah laut, wailah di tersesat dalam hutan, yang faham rahasia akan melihat bintang, oh ini arah selatan, oh ini arah barat, oh ini timur berarti, oh ini bintang ini berarti begini begini. Walhasil membantu kamu untuk menentukan arah di saat kamu tadi tersesat jauh di tengah gurun pasir, di tengah lautan, kamu nggak tahu kiblat, kamu nggak ngerti di mana arah kiblat. Kamu pakai bantuan ini bintang membantu kamu. Oh barat sana, sudah maka kamu sholat ke arah sana. Demikian membantu kamu untuk tahu kiblat. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau kamu sedang di hadapan Ka'bah, enggak perlu kamu nengok bintang ngapain? Ka'bah di depan matamu. Masih juga kamu sebentar, ini bintangnya arahnya kemana? Jangan dulu, ini Ka'bah di depanmu, sudah sholat di depan Ka'bah. Lu jangan, tetapi bintangnya ngadep ke sana. Buat apa? Bintang Ka'bah ada di hadapanmu. Begitulah kurang lebih maknanya. Artinya para ulama jelas membantu, jelas membawa kita untuk memahami kebenaran, menjelaskan ini begini, maknanya begini. Tapi ketika kebenaran itu ada di hadapanmu, telah sampai kepadamu apa yang disabdakan Rasul, apa yang beliau amalkan, beliau contohkan, itu yang wajib kamu ambil. Pendapat yang lain seperti Imam Syafi'i katakan, jika itu bertentangan, berbeda dengan yang Rasulullah SAW contohkan, lempar ke tembok, buang. Nah, di dalam ayat ketika Allah katakan wamsahu biru'usikum, al-udhunan, dua telinga seperti tadi yang Rasul contohkan, termasuk dari bagian kepala, diusap bersama dengan kepala dengan sekali usap. Dengan sekali usap. Ini pun sama. Ada sekian pendapat di kalangan fuqaha, ada sekian madhab. Ada yang mengatakan dipisah, hingga kamu basuh kepala sendiri, nanti ngambil air lagi telinga kanan sendiri, telinga kiri sendiri, ngambil air sendiri-sendiri. Ini sebenarnya contoh siapa? Sementara ada yang Rasulullah sebutkan, ada yang Rasulullah lakukan, tinggal ditiru. Karena beliau uswah, panutan dan toladan bagi umatnya, yang Rasulullah lakukan mengusap kepalanya sekali dan langsung itu ke telinganya. Itu yang wajib diambil, itu yang wajib untuk diamalkan oleh umat ini, bahwa dua telinga termasuk dari kepala. Ada riwayat yang menyebutkan al-udhunani minar ra's, dua telinga itu termasuk dari kepala, walaupun tapi riwayat ini ada kelemahan padanya. Mencukupi dari itu perbuatan Rasulullah SAW, amalan Rasulullah ketika wudhu mengusap kedua telinganya bersamaan dengan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sedikit terlewat tadi bahwa niat jumhur fuqaha tadi sebutkan merupakan keharusan di dalam wudu, merupakan keharusan di dalam wudu, dan ini penting. Niat untuk wudu, namanya wudu itu raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas. Ada niat untuk angkat hadas. Dia hadas, dia mungkin buang angin, kentut, kencing, BAB, hubungan suami istri, dan pembatal-pembatal yang lain. Niat dia dengan wudu ini mengangkat hadas-hadas itu semua, agar kemudian dia menjadi tahir, suci, bersih, menghadap Allah dengan sholatnya. Itu penting. Dan fuqaha rahimahullah menyebutkan pentingnya ini terlihat ketika orang melakukan sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang mencukupi atau bahkan wudu dan lebih. Tetapi ketika tidak ada niat padanya, maka tidak sah, tidak teranggap wudu, belum teranggap mendapat toharoh, suci untuk kemudian dia sholat, dan itu pengaruh untuk sah sholat dia, keabsahan sholatnya. Misalnya kamu mandi, mandi seger begitu sore mau maghrib jam 5, mandi biar selesai, kemudian wala wudhu, kemudian adzan, kamu ke masjid sholat, mana raf'ul hadas? Mandi itu tidak mencukupi kamu untuk toharoh. Satu, karena tidak ada niat. Dua, tidak ada hadas. Mandi itu bukan termasuk yang raf'ul hadas. Mandi tabarrut istilah fuqaha, mandi biasa untuk kesegaran begitu supaya bugar, itu bukan termasuk toharoh, bukan termasuk amalan yang Allah perintah untuk mengangkat hadas, kecuali satu mandi saja, yaitu mandi janabat. Mandi junub memang diperintah oleh Allah, dan itu untuk mengangkat hadas akbar, janabat. Itu mengangkat, naam. Adapun mandi yang lain, mana ayatnya kalau mengatakan itu mengangkat hadas? Enggak ada. Mengangkat hadas selain hadas akbar janabat hanya wudu, atau itu tayamum bagi yang udzur, entah itu sakit atau karena enggak ada air dan semisalnya. Ini yang untuk mengangkat hadas. Mandi bukan termasuk yang Allah perintahkan untuk mengangkat hadas, dan tidak ada niat di situ. Makanya perlu diluruskan dan dibenahi. Sebagian orang menganggap, oh ini mandi ini wudu dan lebih, anggota wudunya semua kena siram, dari kepalanya, kakinya, semua tubuhnya kena air. Dia kira itu mencukupi dia. Kemudian dia sholat, gak sah sholatnya, karena dia gak ada raf'ul hadas. Mandi itu tidak ada niat padanya untuk raf'ul hadas, dan memang tidak Allah perintah. Bahkan dikhawatirkan itu muhdatsat, termasuk dari dikhawatirkan muhdatsatil umur, yang Rasulullah ingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, yang dibuat-buat. Kenapa? Karena kalau kamu hadas, kentut, kencing, yang Allah perintah untuk mengangkat hadas itu wudu. Atau kamu sakit, tayamum. Gak ada perintah mandi. Perintah mandi itu hanya bagi yang junub. Ntar kamu gak junub, kamu cuma buang air, angin misalnya. Untuk angkat hadas itu wudu. Kamu mengangkat hadas itu dengan cara mandi, perintah siapa? Hat, mana dalilmu? Mana ayat yang menyuruh kamu untuk mandi? Bahkan termasuk dalam hal ini mandi wajib selain janabat, yaitu Jumat. Mandi Jumat bukan raf'ul hadas. Mandi Jumat bukan raf'ul hadas. Beda kalau seperti janabat, ada ayatnya. Wa in kuntum junuban Fattaharu. Allah perintahkan, dan kalau kalian junub, bersucilah. Mufassirin, para ulama tadi menyebutkan perintah untuk mandi, dan ma'ruf tata cara mandi janabat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Artinya itu perintah dari Allah untuk mengangkat hadas akbar janabat ini dengan mandi. Mandi Jumat tidak mengangkat hadas. Dia mandi untuk Jumat, untuk memuliakan hari itu, bukan untuk rafal hadas. Maka hanya mandi saja di hari Jumat tidak mengangkat hadasmu, dan kamu belum punya toharoh, maka harus dibarengi dengan wudhu. Harus ada wudhu padanya. Ima itu sebelum kamu mandi atau setelah mandi, terserah kamu. Yang jelas ada wudhu, karena di situ niat kamu untuk raf'ul hadas, untuk angkat hadas. Kamu sebelum mandi mungkin kence, mungkin BAB, mungkin kentut. Maka kamu angkat hadas itu dengan wudhu. Sudah kamu suci sekarang, tahir, punya toharoh alal wudhu. Tinggal kemudian mandi Jumat itu tadi, atau setelah mandi kamu wudhu lah, bas. Al-Muhim ada wudhunya, niat tadi ini terkait faghsilu wujuhakum, yang Allah perintahkan untuk seorang muslim itu mau sholat punya toharoh, punya wudhu. Banyak dari atau sebagian orang menganggap itu perintah mandi, maka seperti Jumat pun ya dia cuma mandi aja, biar berangkat ke masjid. Dia gak bawa toharoh. Mana wudhumu? Kamu punya hadas mungkin sebelumnya, gak terangkat dengan mandi ini. Hadasmu gak terangkat dengan mandi ini, karena tidak ada niat, dan mandi pun bukan termasuk yang mengangkat hadas. Kecuali kalau kamu dalam keadaan janabat sebelum Jumat, mungkin hubungan suami istri, maka kamu mandi janabat. Naam, itu mengangkat hadas. Itu pun mencukupi dari wudu jika disempurnakan dengan madmadha dan istinsyak. Artinya ulama sebutkan boleh yang mandi janabat, boleh kamu enggak wudu, karena wudu dalam mandi janabat sunnah, tidak wajib. Karena mencukupi sudah mandinya, dia sudah mengangkat semua janab hadas. Tetapi karena mandi enggak ada kumur dan istinsyak menghirup ke hidung, dalam mandi janabat itu kalau kamu niat enggak wudu, kamu ambil air untuk kumur dan istinsyak 3 kali, setelah itu kamu mandi janabat dengan niat mengangkat hadas, baru mencukupi mandimu. Kamu dalam keadaan punya toharoh, suci, sudah kamu bisa sholat dengannya. Tapi mandi yang lain, mandi-mandi kebugaran, bahkan mandi Jumat, semua itu tidak mengangkat hadas. Harus ada niat, artinya wudhu, harus ada wudhu padanya. Nah, al-muhim, bagi yang mungkin pernah demikian, Allah alam berapa lama dia seperti itu, maka banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah, karena sekian sholat dia lalui dalam keadaan dia gak punya toharoh. Mungkin juga sampai asar dia gak merasa gak batal, asar pun sholat dengan mandi Jumat tadi. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Kembali kepada ayat, Allah sebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Atau sebelum itu terkait telinga termasuk kepala, di riwayat Imam Malik dari hadis As-Sunabuhi, Fa idza masaha ra'sahu kharajatil khataaya min ra'sihi hatta takhruja min udhunaihi. Terkait wudu dan keutamaannya, Rasul katakan, dan jika dia mengusap kepalanya, keluar atau gugur dosa-dosa dia dari seluruh kepalanya, sampai dosa-dosa itu keluar dari kedua telinganya. Ini juga menguatkan bahwa telinga itu termasuk kepala dan diusap bersamaan dengan kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cuci kaki kalian sampai mata kaki. Wa arjulakum ini ada beberapa qiraah di kalangan a'immah qurra. Adapun Nafi' Ibn Amir, Kisai, demikian dengan nasab wa arjulakum ilal ka'bain. Riwayat kedua, riwayat Nafi' dari Walid bin Muslim, qiraah dengan rafa wa arjulukum ilal ka'bain. Qiraah ketiga atau yang kedua juga qiraahnya hasan dan A'mash Sulaiman ibn Mihran. Qiraah ketiga qiraah Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hamzah dengan jar wa arjulikum ilal ka'bain. Dengan qiraah ini para sahabat dan tabi'in dan para fuqaha berselisih karenanya. Yang mansub mereka katakan amilnya adalah irsilu. Ini kembali kepada irsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kembali waghsilu arjulakum, dan cuci kaki kalian, basuh, siram kaki kalian. Kembalinya sama seperti wajah dan tangan. Dengan demikian kewajiban kaki atau pada kaki adalah dicuci sebagaimana wajah dan tangan, dibasuh dengan air. Dan ini madhab jumhur umat. Jumhur umat, hampir keseluruhan umat, bahkan hampir semua ulama dan fuqaha, bahwa kewajiban kaki adalah dicuci sama seperti wajah, sama seperti tangan. Dan itu yang didapati pula contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah marah ketika melihat beberapa orang karena ingin ngejar sholat Rasul, ingin sholat bersama Rasulullah di belakang beliau, tidak ingin tertinggal, cepet-cepetan wudunya, lari ke masjid. Rasulullah lihat ditumit sebagian mereka ada sebesar logam, kira-kira segini, kecil gitu, belum terkena air. Ini karena cepet-cepetan tadi mereka, keburu-buru. Maka marah Rasulullah dan teriak dengan suara keras. Beliau katakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Ini api neraka ancaman baginya. Kenapa? Karena dia belum wudu, belum sah, gak sempurna wudunya, masih ada bagian kecil belum terkena air. Menunjukkan bahwa kewajiban kaki ini harus dicuci sempurna semuanya sampai ke mata kakinya. Sama di dalam ayat juga ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki, menunjukkan dua mata kaki pun harus terkena air, sama seperti masalah siku tadi. Ini qiraatul nasab. Adapun qiraatul khafat wa arjulikum, ini amilnya mereka katakan ba, yang ada pada ruusikum, bi ruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Artinya mereka baca demikian, Hamzah, Abu Amr, Ibnu Katsir, lil mujawarah, karena kedekatan. Dan dalam bahasa Arab ada memang hukum karena kedekatan. Artinya karena lafadz yang terdekat dengan dia majrur, kasroh, maka lafadz yang berikutnya ikut kasroh agar luwes di bacaan. Karena perpindahan dari kasroh kemudian kembali mansub agak berat di lisan. Maka untuk lebih mengingat mereka ikutkan, mereka samakan dengan lafadz yang terdekat dengannya. Seperti dikatakan dalam syair, hadza juhru dhabbin kharibin, hadza juhru dhabbin kharibin. Kharibin ikut majrur, ikut kasrah kharibin, karena kedekatannya dengan dhab, dhabbin. Padahal dia khobar, juhur lubang, ini lubang dhab yang telah rusak. Semestinya kalau dalam kaidah, idealnya dikatakan hadza juhru dhabbin kharibun. Maka enggak enak di lisan, dhabbin kharibun bin pun. Untuk melancarkan, mereka ikutkan dengan lafadz yang sebut sebelumnya, dhabbin kharibin, karena mujawarah, karena kedekatan. Nah, ini pun demikian, sebatas qiraah jar wa arjulikum karena kedekatan dengan ruusikum. Tetapi tetap amilnya, artinya perintah untuk kaki ini adalah dicuci seperti tadi kata Imam Ibnul Arabi. Tidak ada yang menyalahi pendapat ini bahwa kaki itu wajib dicuci dalam wudu. Tidak ada yang nyeleneh dari umat, tidak ada yang menentang ini dari umat, kecuali dalam agama Syiah. Hanya Syiah yang kalau wudu kakinya diusap dan tidak disiram, diusap seperti kepala, sehingga mereka ambil air, kalau ini kaki, ambil air dan diusap begini kakinya, kaki telanjang tanpa kaos kaki, tanpa sepatu, diusap begini. Dan itu agama mereka, tidak ada di umat Islam, kata Ibn al-Arabi. Dan memang demikian, karena kaki kewajibannya adalah dicuci, sama seperti tangan dan wajah. Nah, pertanyaan, kalau memang itu dicuci kaki, kenapa enggak direpelkan beruntun dengan yang dicuci-cuci? Kenapa harus dipisah, dipenggal dengan yang diusap? Ayat kan mengatakan cuci wajah kalian, satu. Cuci tangan kalian, dua. Kemudian usap kepala kalian, cuci kaki kalian lagi. Pertanyaannya, kenapa kok enggak, kalau memang dicuci diruntun aja misalnya ayat mengatakan cuci wajah kalian, cuci tangan kalian, cuci kaki kalian, baru usap kepala kalian. Yang dicuci sekali kan di, kenapa enggak di sekalian penyebutannya mesisan? Satu konteks atau satu rentetan semuanya dicuci. Wajah, tangan, kaki cuci, baru kemudian kepala kalian diusap. Mengapa dipisah? Wajah kalian cuci, tangan kalian cuci, masuk kepala, usap kepala, baru kaki kalian dicuci. Para ulama katakan sengaja disebutkan demikian oleh Allah, dimasukkan sisipan usap kepala kalian, memisahkan antara bagian-bagian yang dicuci, wajah, tangan, dan kaki, dipisah dengan kepala yang diusap, menunjukkan pentingnya dan wajibnya tertib susunan. Saking pentingnya susunan, maka dipisah yang dicuci ini. Maka harus tersusun demikian wudu. Harus wajahnya dulu, kemudian tangannya dulu, baru kepalanya dulu diusap, baru kaki dicuci. Sangat pentingnya susunan ini tersusun demikian, sehingga bagian-bagian yang dicuci yang semestinya jadi satu dipisah, dimasukkan di situ yang diusap, yaitu kepala, karena harus tertib tersusun demikian. Wajah cuci, tangan cuci, kepala kalian usap, baru kaki kalian dicuci kembali. Fahimna? Nah, itu yang Allah sebutkan terkait masalah mencuci kaki, kelanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.